Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwan fiddin a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Sekarang kita mesti berada pada penafsiran surat An-Nisa juz yang kelima. Yang terakhir kita ambil kemarin adalah penafsiran ayat yang ke-53 mengenai keadaan orang-orang ahli kitab al-Yahud wa Nasara dan juga yang semisalnya. Mereka tidak puas dan mereka merasa iri terhadap pemberian Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lihat ayat yang berikutnya. Itu ayat yang ke-54. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, am yahsuduna an-nasa 'ala ma ataahumullahu min fadlih faqad ataina ala ibrahim al-kitaba wal hikmah wa atainahum mulkan 'azima. Ataukah mereka merasa iri? Manusia merasa iri terhadap apa-apa yang telah kami berikan kepada mereka. Maksudnya Allah telah berikan kepada mereka min fadlih, berupa karunia dan juga keutamaan. Jadi Allah Ta'ala mengingkari perbuatan mereka yang iri terhadap sebagian para nabi atau terhadap sebagian hamba-hamba Allah Ta'ala yang diberikan apa? Keutamaan. Faqad ataina ala Ibrahim al-kitab wal-hikmah. Dan sungguh kami telah memberikan kepada keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam Al-Kitab wal-Hikmah. Nanti akan disebutkan na'am barakallahu fikum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai apa? Na'am, kekuasaan yang sangat besar yang Allah telah berikan kepada keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga anak keturunannya. Wa atainahum mulkan 'azima, dan kami berikan kepada mereka kekuasaan yang agung. Kita lihat penafsirannya barakallahu fikum. Qala al-mufassirun asabahumullah bal ayahsuduna Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala ma a'tahu Allah min nikmatin nubuwah war risalah. Bahkan apakah mereka itu merasa iri terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan sesuatu yang telah Allah telah berikan kepadanya berupa kenikmatan kenabian dan juga kerasulan. Wa yahsuduna ashabahu ala nikmatut tawfiq ila iman, dan mereka juga iri terhadap segenap para sahabatnya yang telah diberikan kenikmatan berupa taufik untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tasdiq birisalah, dan juga kenikmatan berupa para sahabat tersebut membenarkan kerasulan Rasulullah SAW, risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tibair rasul, dan juga taufik berupa segenap para sahabat tersebut mengikuti rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa tamkin bil ard, dan juga kenikmatan berupa diberikan kekokohan di muka bumi ini. Karena kunci kekokohan di dalam kekuasaan adalah di antaranya apa? Al iman wal amal saleh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim. Itu ya ayatnya ya. Naam. Artinya sungguh Allah Ta'ala telah menjanjikan bagi orang-orang yang mereka beriman di antara kalian dan juga orang-orang yang beramal-amal saleh, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjanjikan memberikan kekuasaan sebagaimana umat-umat atau orang-orang terdahulu diberikan kekuasaan. Tapi kuncinya apa? al-iman wal amal salih. Al-iman wal amal salih. Naam. Berikutnya barakallahu fikum, kata al-mufassirun asbahumullah, wa yatamannawna zawala hadzal fadl anhum. Dan mereka, yang namanya hasad, iri seperti ini, dan mereka orang-orang kufar dari kalangan ahlul kitab dan juga yang semisalnya, mereka apa? Merasa berkeinginan agar keutamaan ini hilang dari mereka. Inilah yang namanya apa? Hasad yang tertelan. Sudah kita lihat dalam bahasanya, sekadar mengulang kembali, karena hasad itu terbagi menjadi dua, hasad yang terpuji dan hasad yang tercela. Hasad yang tercela haram jelas. Hasad yang terpuji, yang maknanya apa? Ghibtah. Ingat-ingat, maknanya apa? Ghibtah. Ghibtah itu dia pengen berkeinginan seperti si fulan yang baik, tapi enggak ada keinginan agar kebaikan hilang dari si fulan. Paham ya? Contohnya gini. Si fulan masya Allah hafalannya kuat, anak pengen sekali seperti si fulan. Nah, akhirnya dia semangat belajarnya agar seperti si fulan yang hafalannya kuat tadi itu. Tapi dia enggak ada keinginan agar apa? Si fulan itu hilang hafalannya gitu ya. Itu namanya ghibtah. Namanya apa? Ghibtah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la hasada illa fisnatain. Tidak ada sifat iri atau hasad, yang diperbolehkan kecuali di dua keadaan. Dua keadaan ini diperbolehkan. Pertama disebutkan dalam hadis tersebut adalah orang yang Allah telah berikan Al-Qur'an kepadanya, hafalan Al-Qur'an dan semisalnya, kemudian dia membacanya siang dan malam, di antaranya akhirnya dia ingin, pengin, iri, pengin agar apa? Bisa memiliki hafalan Al-Qur'an tersebut. Paham ya? Yang satunya orang yang memberikan ilmu as-sunnah, sehingga dia bisa menyampaikan, mendakwakan, kemudian membimbingkan, akhirnya orang iri ingin mendapatkan apa? Ilmu as-sunnah tersebut. Ini namanya ghibtah. Jadi ghibtah itu rasa iri, rasa hasad yang diperbolehkan karena terpuji. Dia berkeinginan agar mendapatkan kebaikan yang ada pada si fulan, tapi tidak ada keinginan kalau kebaikan itu hilang dari si fulan. Bedakan dengan iri yang tercela. Kalau iri yang tercela, dia na barakallahu fikum ada semacam tamanni, keinginan agar kebaikan itu hilang dari si fulan. Tamanni zawal nikmah anil khair, ya kan? Berkeinginan agar kenikmatan itu hilang dari orang lain. Ini namanya apa? Namanya hasad yang tercela. Mahum insyaallah ini. Mahum. Mahum insyaallah. Ewan na'am barakallahu fikum. Diperhatikan baik-baik. Kita lihat di sini. Faqad a'tayna dunyata Ibrahim alaihi salam min qabl al-kutuba. Dan sungguh kami telah berikan kepada keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam sejak dahulu al-kutub, beberapa kitab. Alati anzalahullah alaihim wa ma uhiya ilaihim, yang Allah telah turunkan kepada mereka dan Allah telah wahyukan nam kepada mereka, mimma lam yakun kitaban makru'an, dari apa? Na barakallahu fikum, dari wahyu-wahyu yang Allah telah berikan kepada mereka yang dia wujudnya bukan kitab yang tertulis atau yang dibaca. Nah, maksudnya apa? Maksudnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, syariat. Naam. Wa atainahum ma'a dzalik mulkan wasi'an. Bersamaan dengan itu, Allah taala masih memberikan berketurunan Nabi Ibrahim alaihissalam, orang-orang terdahulu atau yang semisalnya, diberikan kekuasaan yang luas, masyaallah. Naam. Ini merupakan apa? Keutamaan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada siapapun yang Allah taala kehendaki. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'adzim. Yang demikian itu adalah keutamaan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada siapapun yang Allah taala kehendaki, dan Allah taala adalah zat yang memiliki keutamaan yang sangat agung dan besar. Kita lihat berikutnya. Fa minhum man amana bihi wa minhum man sadda anhu. Ini keadaan mereka. Wa kafa bi jahannama sa'ira. Allahul musta'an. Orang-orang yang mereka merasa iri dan hasad kepada kenikmatan yang Allah telah berikan kepada, terhadap kenikmatan yang Allah telah berikan kepada segenap para nabi dan juga rasul, terutama kenikmatan yang Allah telah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keadaan mereka bagaimana? Faminhum man amana bihi, di antara mereka ada yang beriman dengannya. Wa minhum man sadda'an, Di antara mereka ada yang menghalang-halangi, menghalang-halangi dari keimanan tersebut. Wa kafa bi jahannama sa'ira. Cukuplah untuk mereka neraka jahannam yang menyala-nyala. Wal iyad billah. Naam. Ikhwani fi din azzan wa azzakumullah, yang berikutnya kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah fa min ha'ula'i alladziina utu haddan minal 'ilm. Bayangkan. Maka mereka-mereka itu yang telah diberikan kepada mereka bagian dari ilmu, kitab diturunkan di tengah-tengah mereka. Tafsirnya enggak sembarangan. Al-kutub al-munazzalah minas sama'. Ada di antara mereka bagaimana? Man saddaqa bi risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang membenarkan risalahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa amila bi syari'ihi, dan juga beramal mengamalkan dengan syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa minhum man a'rada wa lam yastaujib wa lam yastajib li da'watihi. Di antara mereka ada juga orang yang berpaling, bayangkan, berpaling dan tidak mau memenuhi, tidak mau menyambut dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tentunya sangat berbahaya seperti ini. Karena apa? Telah menyelisih syariat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadis yang sahih, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah la yahudiyyun wa la nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min bima ursiltu bih illa kana min ashabin nar, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Artinya apa? Tidaklah ada seorang pun dari kalangan umatku, tidak Yahudi, tidak Nasrani, yasma'u bi, mendengar tentang kenabianku, mendengar syariatku, kemudian thumma yamutu wa lam yu'min bima ursiltu bih kana min ashabin nar. Kemudian apa? Setelah mendengar kenabianku, mendengar risalah yang aku dakwahkan kepada Rasulullah, dia meninggal dalam keadaan tidak beriman dengan risalah yang kami dakwahkan, ajaran agama yang kami dakwahkan, kemudian dia meninggal tidak beriman dengannya, karena ashabin nar. Maka dia termasuk penduduk api neraka. Walaupun dia mengaku anak agamanya Nasrani, anak Nasrani Yahudi, murni anak mengikuti jejaknya Nabi Isa alaihissalam. Yang satunya bilang murni anak mengikuti jejak Nabi Musa alaihissalam. Enggak diterima. Kenapa? Karena semua agama setelah datangnya agama Islam, agama-agama yang ada itu dihapus semuanya. Disempurnakan dengan agama Islam. Paham ya? Nah, terus bagaimana umat-umat Nabi Musa terdahulu, umat-umat Nabi Isa terdahulu, apakah mereka enggak ada yang muslimun? Kita katakan mereka muslim di zaman mereka, gitu loh. Paham belum? Orang-orang yang beriman dengan Nabi Musa di zamannya muslimun. Orang-orang yang beriman dengan Nabi Isa di zamannya juga muslimun. Tapi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mereka laisu bi muslimin. Mereka-mereka ini yang tidak mau beriman dengan syariat Rasulullah SAW, maka mereka bukan kaum muslimin. Mau maksudnya? Walaupun mereka memegangnya Taurat, Injil atau misalnya, mereka tidak dikatakan muslimin kalau tidak mau beriman dengan apa? Agama dan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fi din, azza wa jalla, kita lihat lagi. Wa man'a an-nas min tiba'ih, na'am. Dan menghalang-halangi manusia untuk mengikutinya. Bayangkan. Sudah dia enggak beriman, berpaling, menghalang-halangi lagi. Ini berbahaya sekali. Jangan kalian ikuti ajaran Nabi Muhammad. Berbahaya. Ajaran yang ekstrim, ajaran yang berbahaya, ajaran yang tidak sesuai dengan syariat, kata mereka. Contohnya seperti itu. Jadi sudah berpaling dari al-ilm, berpaling dari ajaran syariat, sudah berpaling malah menghalang-halangi manusia untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kemudian diucapkan wa hasbukum ayyuhal mukadzibun, cukup bagi kalian wahai para pendusta, nar jahannam, neraka jahannam tasa'ar bikum, yang mana neraka jahannam tersebut membakar kalian, menyala-nyala, mengerikan. Barakallahu fikum, sangat mengerikan sekali. Allahu musta'an. Naam. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya ancaman bagi orang-orang yang berpaling dari syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ancaman yang sangat berat, dan juga besar sekali. Ayat yang terulang-ulang apa? فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaknya orang-orang yang mereka menyelisih perintah Rasulullah, menyelisih syariat Rasulullah SAW, mereka hendaknya berhati-hati. Akan ditimpakan kepadanya sebuah fitnah, bala, bencana, petaka, atau justru akan ditimpakan kepada mereka adab yang pedih, mengerikan barakallahu fikum. Na'am. Oleh karena itu yang paling terbaik, solusi yang paling terbaik dan juga menyelamatkan, sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya. Qala Allah Ta'ala, Allah telah berfirman, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Innal ladzina kafaru innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Kullama nadidat juluduhum baddalnahum Allahumma musta'an juludan ghairaha liyadhuqul 'adzab innallaha kana 'azizan 'aqima. Mengerikan sekali adabnya. Nah barakallahu fikum, adabnya sangat mengerikan sekali, bayangkan. Setiap kali kulit-kulitnya itu sudah mendidih, diganti dengan kulit yang baru biar merasakan adab tersebut. Wa a'udzubillah. Berlindung barakallahu fikum. Nah, kita lihat. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, bi ayatina, yang mereka kufur terhadap ayat-ayat kami, orang-orang yang menentang terhadap ayat-ayat kami, saufa nuslihim nara, kelak kami akan memasukkan mereka ke dalam neraka. Wallahualam. Kita lihat siksaannya, kullama nabidat juluduhum, setiap kali kulit-kulit mereka mendidih karena dibakar di dalam api neraka tersebut, baddalnahum juludan ghairaha, kami gantikan dengan kulit-kulit yang lain selainnya. Ya, digantikan, diadab lagi biar merasakan. Liyadzuqul adzab, tujuannya agar mereka merasakan adab. Oleh karena itu ujian dan cobaan yang ada di muka bumi ini berupa gunung meletus, berupa na'barakallahu fikum banjir, berupa gempa, nama atau yang semisalnya, na'barakallahu fikum, itu apa tujuannya? Nam liyudzikum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Ya kan? Tujuannya agar merasakan, mereka itu merasakan sebagian apa yang mereka perbuat berupa kemaksiatan, tapi hikmah yang paling nampak adalah la'allahum yarji'un. Semoga mereka mau kembali. Dengan hukuman-hukuman tersebut, ujian di dunia tersebut, semoga mereka kembali. Na'am barakallahu fikum. Na'am. Wala nudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Dan juga disebutkan dalam ayat yang lain apa? Dalam surat As-Sajdah itu ya. Dan kami rasakan mereka dengan adab yang ringan sebelum adab yang besar agar mereka kembali. Adab yang ringan di mana? Di dunia ini. Ini bisa dikatakan masih ringan dalam artian dikasih adab yang bisa dikatakan ringan daripada nanti kelak di akhirat wa'iyadzubillah di neraka. Na'allahu musta'an. Seperti itu tujuannya apa tadi? La'allahum yarji'un, agar mereka mau kembali, kembali berjalan yang benar. Nah, ini lihat nih, ngeri sekali. Balasan bagi orang-orang yang menentang, menolak daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah taala adab mereka dengan merasakan nan barakallahu fikum api neraka wal iyadzubillah, kulit-kulit yang semula sudah mendidih diganti kulit yang baru. Allahu musta'an. Naam. Innallaha kana 'azizan hakima. Sesungguhnya Allah taala zat yang maha perkasa dan zat yang maha bijaksana. Kita lihat berikutnya. Qala al-mufassirun asabahumullah innal ladzina jahadu ma anzalallahu min ayatihi wa wahyi kitabihi wa dalailihi wa hujjatihi. Sesungguhnya orang-orang yang mereka menentang terhadap apa-apa yang Allah telah turunkan berupa ayat-ayatnya dan wahyu kitabnya serta na'barakallahu fikum dalil-dalilnya ada juga burhan, bukti, argumen-argumennya, saufa nudkhiluhum naran, kelak kami akan masukkan mereka dalam api neraka, yuqasuna harraha, yang panasnya api neraka itu membuat mereka kering, membuat mereka apa? Kering hingga apa? Kulitnya terbakar, mendidih wal'iyadzubillah. Kullama ihtaraqat juluduhum, setiap kali kulit-kulit mereka terbakar, mendidih, terbakar ngeri sekali ya, sampai matang gitu misalnya ya, terbakar sampai matang, baddalnahum juludan ukhra, kami gantikan mereka dengan kulit yang lain wa'iyadu billah. Allahumma salim salim. Liyastamirna azamuhum, agar azab mereka semakin terus-menerus. Naam, wa'alamuhum, dan suka sakitnya mereka terus-menerus, itu tujuannya. Liyastamirna azabuhum wa'alamuhum, maksudnya apa? Rasa sakit mereka dan azab mereka agar terus-menerus terasa. Ya, sebagaimana firman Allah Ta'ala apa? Dalam neraka itu la yamutu fiha wa la yahya. Enggak hidup enggak mati, merasakan terus azabnya. Wallahi billah. Nah, barakallahu fikum, ngeri. Kita lihat berikutnya. Inna Allah Ta'ala kana azizan la yamtani' 'ala syai'. Sesungguhnya Allah Ta'ala adalah Zat yang Maha Perkasa. Tidak ada sesuatu apapun yang menghalang-halangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak ada. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila ingin melakukan sesuatu, kun fayakun. Jadi maka jadilah. Enggak ada satu pun yang menghalang-halangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang berani coba? Naam, Allahu musta'an. Naam. Kita lihat berikutnya. Hakiman fi tadbirihi wa qada'ihi. Zat yang Maha Bijaksana terhadap pengaturannya dan juga ketetapannya. Enggak pernah meleset. Paham ya? Enggak pernah meleset ketetapan Allah Ta'ala. Dan pengaturannya senantiasa tepat pada sasarannya. Coba sekarang antum perhatikan. Manusia yang prediksikan musim panas, musim dingin, musim hujan, tapi bisa enggak meleset manusia? Prediksi manusia itu bisa meleset. Perkiraan manusia bisa meleset, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak. Kapan Allah Ta'ala kehendaki musim panas, musim panas? Kapan Allah Ta'ala kehendaki musim dingin, musim dingin? Walaupun manusia yang prediksikan ini musim panas ini, ternyata masih hujan juga misalkan. Wah, ini musim hujan ini, ternyata kemarau misalkan. Bisa Allah Ta'ala wujudkan yang seperti itu. Nah, oleh karena itu, nah barakallahu fikum, seorang hamba hendaknya nah hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata dan tidak apa? Percaya dengan para dukun, para tukang sihir, paranormal. Nah, barakallahu fikum, atau orang-orang yang suka meramal, hati-hati barakallahu fikum. Nah, Allah musta'an. Ikhwan fi din azzani wa azzakumullah. Kita lihat sebaliknya bagi orang-orang yang mereka beriman dan juga beramal-amal saleh, balasannya apa? Surga, masya Allah. Surga yang sudah kami jelaskan berkali-kali, kenikmatannya itu sangat luar biasa. Gak cukup kalau kita bahas dalam satu majelis, gak cukup. Karena apa? Sangat luas sekali. Sampai-sampai Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengarang kitab apa kemarin? Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Itu di dalamnya mengenai surga dan juga neraka. Sebutkan di situ surga bagaimana ciri-cirinya. Nah, masya Allah, penduduk surga, pembantu-pembantu di surga, kemudian bidadari-bidadari surga, pelayan-pelayan surga, ciri-cirinya bagaimana? Masya Allah, bisa dilihat sendiri dalam kitab apa tadi? Hadil Arwah, ila Biladil Afrah, itu bagus sekali kitabnya. Nah, masya Allah. Kita lihat barakallahu fiikum. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. Ini lawannya. Dan orang-orang yang mereka beriman serta beramal-amal saleh, sungguh kami akan masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Bayangkan, bukan seperti sungai-sungai yang kita saksikan di dunia ini yang terkadang masih banyak kotorannya walaupun kelihatan jernih. Tapi sungai-sungai surga, masya Allah, ada sungai susu, ada sungai madu, ada sungai na barakallahu fikum khamr, ada sungai air tawar, masya Allah, semuanya ada di sana. Naam, masya Allah. Naam, kita lihat di sini. Khalidina fiha abada, mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Kalau udah kekal, udah enak di situ. Karena masing-masing penduduk surga itu, walaupun surga yang paling rendah pun, diberikan pemberian yang apa? Yang belum pernah diberikan di dunia. Sehingga merasa paling-paling, merasa apa? Penduduk surga itu, masing-masing penduduk surga merasa yang paling tinggi. Sudah itu. Wahana yang paling tinggi ini. Gak ada lagi yang lebih tinggi daripada aku, katanya. Paham ya? Padahal dia paling rendah itu. Bayangkan. Karena diberikan pemberian yang belum pernah diberikan di dunia. Bagaimana tingkatan dunia yang, tingkatan surga yang paling rendahnya? 10 lebih indah daripada 10 kali dunia dan seisinya. Bayangkan. Lah, dunia kan cuma satu. Ini 10 kali dunia dan seisinya, enggak sembarangan. Dunia itu kan luas. Ini baru, kita ini baru di mana? Jogja. Masih ada di sana, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, masih ada dalam negeri, luar negeri. dunia, 10 kali dunia dan seisinya, itu lebih indah, lebih bagus lagi surga yang terendah. Bayangkan itu surga yang terendah, belum surga Firdaus, surga yang paling tinggi. Bayangkan, menunjukkan bahwasannya apa, kenikmatan demi kenikmatan. Nah, sudah kita lewati tingkatan-tingkatannya. Pertama kali yang paling nikmat adalah setelah masuk ke surga melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu mendapatkan apa? Keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Surga an-nazar, melihat wajah Allah taala, ridha Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Naam. Karena kenikmatan tersebut barakallahu fikum tentunya belum pernah terbayangkan di dunia. Mala aynun ra'at wa la udunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Sesuatu yang belum pernah mata melihat, belum pernah telinga mendengar, belum pernah terpetik di benak manusia. Kutufuha daniyah. Antum mau metik, metik buah dekat sendiri. Nah, sekarang kalau buah-buahan di Indonesia atau luar Indonesia atau di tempat kita, kalau antum mau metik buah, datang sendiri atau kita yang datang? Kita yang datang. Di surga tidak. Antum mau metik buah mendekat. Masya Allah. Kutufuha daniyah. Nah, Masya Allah. Maksudnya bagaimana? Setiap kali antum mau metik, mau ngambil buah itu dekat sendiri. Ada pelayan-pelayan surga di situ, anak-anak kecil yang usianya sebaya, paham ya? Jadi pelayan-pelayan banyak sekali di situ, dilayani semuanya, paham ya? Makanan minuman tidak jadi kotoran, tidak jadi keringat yang berbau, keringatnya pun baunya bau apa? Misik, masya Allah, baunya sangat luar biasa, harum, semerbak, paham ya? Itu kalau diistilahkan, wanginya bukan main. Kalau kita sekarang di dunia ini makan makanan, minum minuman, jadinya kotoran. Baunya tahu sendiri, enggak sedap baunya. Tapi kalau di surga, masya Allah, masya Allah, surga. Naam. Nasallahu azza wa jalla an yaj'alana min ahli jannah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita termasuk penduduk surga. Permintaan yang sangat mulia barakallahu fikum. Naam. Kemudian berikutnya barakallahu fikum disebutkan di sini, Allah Ta'ala menyatakan lahum fiha azwajum mutahharatun, masya Allah, mereka di surga tersebut mendapatkan istri-istri yang suci. Bayangkan, istri-istri yang suci, bidadari-bidadari surga, enggak seperti para wanita penduduk dunia. Paham ya? Naam. Kalau perempuan penduduk surga, bidadari surga itu enggak ada yang janda. Jadi antum enggak perlu memikirkan lah nanti kalau ada janda, enggak ada janda di sana. Perempuan tua pun enggak ada, semuanya muda, gadis semuanya. Naam ya? Naam barakallahu fikum. Naam, itu wanita penduduk surga, bidadari surga. Masyaallah, naam. Bahkan kalau lihat ciri-cirinya bisa dilihat dalam tafsir surat Al-Waqi'ah, itu bagus sekali itu mengenai penduduk surga bagaimana wanitanya. Intinya kalau antum mau lihat kisahnya dan juga panjang lebarnya dalam kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Itu bagus sekali kitabnya. Naam barakallahu fikum, ciri-cirinya bagaimana? Naam barakallahu fikum. Kenapa kok dibanding-bandingkan seperti itu? Karena jelas beda. Semakin itu membandingkan dengan wanita penduduk dunia, semakin berbeda. Wanita penduduk enam surga itu. Kenapa berbeda? Mulai dari baunya saja. Baunya. Itu aku tahu sendiri bagaimana. Perempuan penduduk dunia ini, walaupun secantik apapun, itu keringatnya masih bau. Paham ya? Enggak percaya ya, buktikan saja. Paham ya? Naam barakallahu fikum. Nah, tapi kalau wanita penduduk surga dan lelakinya pun penduduk surga, itu keringatnya berbau misik, masya Allah. Serba kenikmatan, semuanya senang, semuanya bahagia, enggak ada iri, enggak ada dengki, enggak ada hasad, enggak ada dendam di sana. Senang semuanya, masya Allah. Tentunya kita harus senantiasa berharap dan juga berjuang, berkorban untuk mendapatkan surga tersebut. Naam barakallahu fikum. Kita lihat wa nudkhiluhum dzillan dzalila, dan kan masukkan mereka, yaitu orang-orang yang beriman tadi itu, kan masukkan mereka ke dalam apa? Teduhan yang sangat rindang. Nah, barakallahu fikum, kebun yang sangat rindang di surga. Bayangkan, kebun. Kebun-kebun surga itu enggak senangnya sudah. Bawahnya sungai-sungai mengalir indah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, antum santai-santai, tenang di situ. Paham ya? Ditemani dengan bidadari-bidadari surga. Paham ya? Seperti itu, naam, masya Allah. Ini menunjukkan bahwasannya apa? Naam, motivasi dorongan kepada kita semuanya untuk senantiasa beramal-amal soleh demi mewujudkan impian kita, masa depan kita yang inti, yang kekal abadi, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asbahumullah wal ladina itma'annat qulubuhum bil iman billahi ta'ala wa tasdiq bi risalati rasulih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang yang mereka tenang hati-hati mereka dengan beriman kepada Allah dan membenarkan risalah Rasulnya, yaitu risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wastaqamu 'ala ta'ah, dan mereka istiqamah. Mereka istiqamah di atas ketaatan, continue di atas ketaatan. Sanudkhiluhum jannatin tajri min tahti qusuriha wa ashjariha al-anhar. Masyaallah. Niscaya kami akan masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir dari bawah istana-istana dan pohon-pohon tersebut, sungai-sungai yang indah, bayangkan. Nah, di dalam istana, kebun, rindang, di bawahnya sungai yang mengalir. Mau minum susu, sungainya pun sungai susu. Mau minum khamr, diperbolehkan karena sudah jatahnya kaum mukminin di akhirat, ya enggak? Mau minum madu, sungainya sungai madu, enggak perlu beli lagi, ori. Asli sudah. Paham ya? Lebih daripada madu-madu dunia ini. Nah, barakallahu fikum. Mau minum air tawar, ada juga di situ. Mau buah-buahan, tinggal metik. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian apa? Mau makan buah apa di antaranya? Buah pisang, ada juga di situ. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Mau makan daging burung, ada juga di situ. Walahmi tayrin mimma yashtahun. Dan daging burung apa saja mereka inginkan, ada di situ. Paham ya? Macam-macam bentuknya. Enggak usah dipikirkan panjang lebar, tempuh jalannya. Nah, barakallahu fikum, karena menempuh jalan surga itu berat. Bukan seperti orang-orang yang mereka bayangkan kemudian ringan dan juga mudah, tidak. Ujibatul jannah bil makarih. Surga itu diliputi dengan perkara-perkara yang orang terkadang enggak senang. Harus sholat subuh, harus bangun malam, harus belajar, harus mentaati, meninggalkan khamr, meninggalkan perjudian, meninggalkan perzinahan. Ini bagi orang-orang yang tidak beriman, berat seperti ini. Na'am barakallahu fikum. Nasallahu azza wa jalla assalamata wal afiyah. Na'am. Kita lihat lagi penafsirannya. Na'am. Yuna'nam. Yun'amuna fiha abadan wala yakhrujuna minha. Mereka dikasih nikmat di dalamnya selama-lamanya, dan mereka kekal di dalamnya, tidak keluar dari surga. Masyaallah. Walahum fiha azwajun tahharahullahu min kulli adza. Di sana para lelaki penduduk surga diberikan apa? Istri-istri bidadari-bidadari surga. Nah, kalau perempuan bagaimana? Enggak usah nanya, perempuan ada jatahnya sendiri. Perempuan juga dikasih kenikmatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti laki-laki saja yang dikasih. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Di sana ada pasar-pasar surga. Disebutkan dalam sebuah riwayat, setiap hari Jumat mereka saling yatazawwarun, ziarah, berkunjung. Nah, ke pasar-pasar surga, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali melihat wajah Allah taala, yang laki-laki tambah ganteng. Yang laki-laki tambah apa? Ganteng. Yang perempuan tambah cantik, masya Allah. Kenikmatan demi kenikmatan surga Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kita lihat sini. Barakallahu fiikum wa hafidzakumullah. Ya Allah, telah sucikan para istri tadi itu dari segala ada gangguan, dan segala gangguan kekurangan. Perempuan penduduk dunia bagaimana? Ada halangan rintangan, haid, melahirkan, nifas, ya enggak? Tapi kalau wanita penduduk surga, masya Allah, suci, terang benderang. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian tidak ada yang namanya janda, ingat-ingat. Oleh karena itu, suatu ketika Rasulullah pernah apa? Pernah bercanda dengan seorang wanita tua. Nah, ulang-ulang dulu ya. Bercanda, la yadkhulul jannatal ajuz, semaknanya itu. Tidak akan masuk surga perempuan tua. Akhirnya perempuan tua tadi menangis. Setelah menangis, Rasulullah mendatangi. Mayubkik. Kenapa? Apa yang bikin kamu menangis? Kenapa menangis? Ditanya oleh Rasulullah SAW. Kemudian perempuan tadi seraya mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, engkau mengatakan tidak ada perempuan tua yang masuk surga. Rasulullah mengatakan, naam sahih, tidak ada sana perempuan tua. Karena sudah dijadikan apa? Menjadi gadis-gadis semuanya. Menjadi muda semuanya, usianya sebaya. Waja'alna hunna abkara. Kami jadikan mereka di surga itu abkar, pikir, gadis. Paham ya? Enggak ada janda, orang tua enggak ada. Paham ya? Maksudnya usianya muda semuanya. Masya Allah. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat lagi. wa nudkhiluhum dhillan katsifan muntaddan fil jannah, dan kami masukkan mereka berada di bawah teduhan yang sangat rindang dan dibentangkan di surga tersebut. Kebun rindang, teduhan, masya Allah, pohonnya rindang, banyak buah-buahannya. Kemudian apa? Dalam keadaan dia bisa menikmati di situ sesuka dia. Lahumma yasha'una fiha waladaina mazid. Bagi mereka di surga apa yang mereka inginkan, semuanya ada. Enggak usah banyak bicara, semuanya ada di surga itu. Lahumma yasha'una fiha. Bagi mereka semua yang mereka inginkan, tafadhal, silakan. Paham ya? Nah, waladaina mazid. Kami pun masih punya tambahan. Apa tambahannya? Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu azza wa jalla bimanihi wa karamihi an yaj'alana mimman idza utiya syakara wa idza tulya sabara wa idza adnaba istaghfara wa nasallallahu an yaj'alana min ahli jannah walhamdulillahi rabbil alamin.